kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir di sini dalam rangka kajian mingguan Majelis Ta'lim Telkomsel. Kemudian selawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga, kepada sahabat dan para pengikut yang selalu istiqomah hingga akhir zaman. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita buka kajian kita ini dengan bacakan basmalah. Adapun tema kajian kita pada siang hari ini adalah menyikapi perbedaan dalam fikih, kilat dan kilatiah dalam fikih. Dan insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Sawad Darsi. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Beliau adalah pengasuh rubrik Ustaz Menjawab di muslim.com. Baiklah, untuk membersihkan waktu, marilah kita dengarkan undangan dari Ustaz Ahmad Sawad Darsi selama 45 menit ke depan. Nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Pada Ustaz, pada yang tepat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lah, wa asyadu anna sayyidana wa nabiyana muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillah ila yawmiddin wa ba'du. Ikhwati fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku muslimin muslimat yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, dalam kesempatan siang hari ini dalam jeda antara pagi dan petang setelah pagi ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di tempat ini. Dan kita niatkan sebagai bagian dari berpikir kepada Allah, berpikir dan menuntut ilmu bagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada saya dimintakan sebuah tema yang barangkali memang cukup sering ya, mengganggu pikiran kita, yaitu tentang bagaimana sebenarnya kita memandang perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan masalah-masalah fikihiyah, masalah ubudiyah, masalah sholat, masalah berbagai macam ragam lah. Sebenarnya begini, sebelum kita bicara tentang perbedaan-perbedaan itu, pertanyaannya adalah, apakah perbedaan-perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama itu sesuatu yang dibenarkan dalam konteks seorang menjadi seorang muslim, menjadi seorang pengikut Muhammad, ataukah tidak dibenarkan? Ini pertanyaan yang paling penting. Adakah perbedaan pendapat itu dibolehkan atau memang tidak dibolehkan? Mengingat kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa inna hadza ummatukum ummatun wahidah. Umat kamu ini adalah umat yang satu. Al-Islamu kal jasadil wahid, al-mu'minu kal jasadil wahid. Orang Islam itu atau orang mukmin itu seperti tubuh. Yashuddu ba'duhu ba'dan, yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Idza ishtaka minhu 'udhun, kalau ada satu organ tubuh yang kesakitan atau yang mengalami penyakit tersebut, maka seluruh tubuhnya ikut merasakannya juga. Bahkan Nabi mengatakan bahwa umat Islam ini disuruh untuk bersatu dengan dalil dari Al-Qur'an langsung, wa'tasimu bihadillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang teguh pada tali Allah secara seluruhnya dan janganlah kalian tafarraqu, berpecah belah. Nah, pertanyaan yang tadi adalah, dalam kenyataan sekarang kita melihat ternyata para ulama seringkali berbeda pendapat. Dan dalam kegiatan sehari-hari kita, dalam ritual ibadah kita, kita juga melihat begitu banyak perbedaan. Taruhlah yang paling sederhana dalam masalah sholat. Ya, saya perhatikan dalam sholat kita tadi, yang komat. Dia komatnya itu begini, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad. Allah paling enggak dua kali, cuma sekali. Padahal kita juga sering lihat atau kita sering saksikan di banyak masjid, banyak tempat, kalau komat itu dua kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Itu contoh sederhana saja. Belum lagi dalam sholatnya saja, nanti kita akan temukan ada orang yang sholat tangannya di sini, di dada begini, Allahu Akbar, tangannya di dada di sini. Ada juga yang Allahu Akbar, tangannya di perut. Bahkan ada juga yang di ini berbeda. Belum nanti masuk sholat subuh, yang satu kunut, yang satu batu, ya kan? Masuk kita nanti bulan puasa lebih ramai lagi. Karena bulan puasa biasanya subuh itu cuma 2-3 orang, ya. Orang bisa penuh sampai ke belakang sholat subuhnya. Terasa sekali yang kunut dengan yang enggak kunutnya kelihatan. Kalau sholatnya di luar bulan Ramadan, itu kan biasanya subuhnya di rumah masing-masing. Dari, tetapi ketika bulan Ramadan terasa itu, wah, ternyata kita beda ya. Belum sholat tarawihnya nanti, ada yang 23. Ada yang 23 berapa orang? Ada yang cuma lah, gitu kan? Ada yang enggak sama sekali. Artinya itu ada banyak perbedaan-perbedaan yang muncul. Nah sekarang tadi kita kembali pertanyaannya, bagaimana sih sebenarnya kedudukan perbedaan itu? Benarkah bahwa umat Islam ini ternyata mengalami kejadian yang serupa dengan umat-umat terdahulu? Karena ada sebuah hadis, ya, ada sebuah hadis yang bunyinya begini, umat Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan, umat Nasrani akan terpecah menjadi 72 golongan, dan umatnya Nabi Muhammad ini akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Nah ini kan semakin memberikan legitimasi bahwa oh, ternyata memang benar ya, berpecah-pecah itu tidak boleh, berbeda-beda itu tidak boleh gitu. Karena yang lain semuanya masuk neraka kecuali satu. Nah yang satu itu apa Pak Ustaz? Bingung kan? Nah dari berbagai macam problem yang sering kita lihat seperti ini, kita coba kita jawab satu persatu. Perbedaan pendapat itu berbeda dengan perpecahan. Ya, ikhtilaf itu berbeda dengan iftirak. Ikhtilaf itu berbeda pendapat terhadap suatu masalah. Saya memandang yang namanya teh manis itu enak. Enaknya kalau diminum dengan es. Nah, ini dengan es, ya kan? Tapi buat orang Arab minum teh pakai es aneh bin ajaib. Aneh bin ajaib. Ada suatu bangsa di dunia ini yang bisa minum teh pakai es. Itu sama saja orang makan bakso pakai es. Nah gitu, kira-kira begitu buat mereka. Tetapi apakah kita harus berantem setiap hari dengan dia atau bikin partai yang berbeda dengan teman kita yang tidak suka minum teh pakai es? Tentu saja tidak. Dalam hal ini, berbeda selera tidak harus berbeda baju, berbeda jaket dan sebagainya. Karena itu, perbedaan pendapat itu bukanlah perpecahan. Ini yang perlu kita pahami. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an tadi dikatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Nah, berpecah belah ini tidak sama dengan berbeda pendapat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ternyata berbeda pendapat itu bukan hanya terjadi pada zaman kita saja. Tapi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sudah terjadi perbedaan. Di depan hidungnya Rasulullah para sahabat berbeda pendapat. Bahkan jangankan para sahabat, nabi itu berbeda pendapat. Antar nabi itu berbeda pendapat, apalagi sesama sahabat. Kadang-kadang sahabat dengan nabi juga berbeda pendapat. Dan itu terjadi. Saya kasih contoh begini. Suatu hari setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah jalan-jalan di kota Madinah melihat kegiatan orang Madinah sedang melakukan penyerbukan. Pohon kurma itu ternyata ada laki ada perempuan, dia harus dikawinkan. Nabi melihat ini, apa sih kayak gini? Lalu dia tanya, kenapa kalian lakukan seperti ini? Para sahabat yang orang Madinah itu kan hatinya itu sangat sangat bening, sangat jernih, kayak orang Solo lah gitu. Ada yang Solo kan? Cuma nanya, tapi buat dia udah susah banget di hati. Nah gitu, berarti Nabi melarang, kita nggak boleh ternyata kayak gini. Tidak boleh mengawinkan pohon kurma laki-laki dengan pohon kurma perempuan. Mungkin zina atau gimana? Mungkin, ya kan gitu. Lalu menyebar, semua orang Madinah nggak ada yang mau mengawinkan kurma laki dan kurma perempuan itu. sampai tahun kemudian panennya gagal total. Gatot ceritanya, ya kan? Datanglah mereka kepada Rasulullah Rasul, bagaimana nih? Anda kan melarang kita untuk mengawinkan kurma laki dan kurma perempuan, kok hasilnya kita malah gagal total nih, bagaimana? Kata Rasulullah, siapa yang melarang kalian? Saya tidak melarang dulu waktu itu kan, kenapa pakai begini-begini kan? Itu kan saya nanya, kenapa harus dikawinkan? Bahwa ini urusan yang ini kalian lebih ngerti, kenapa benar? Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Rasulullah. Kalian lebih ngerti dengan urusan dunia kalian. Maklum Rasulullah orang Mekah. Mekah dan Madinah, ini mungkin teman-teman yang pernah haji atau umroh, karakteristik orangnya beda. Madinah itu kayak Jogja, kayak Solo tadi saya bilang. Nah kalau Mekah ini kira-kira kayak Medan. Ngerayu saja, itu kan ngomong dalam kelihatannya gitu kan. Padahal dia ngerayu gitu. Rasulullahnya, itu kenapa harus begitu? Nah, kenapa begitu? Gitu. Itu buat orang Madinah, wah saya ngomelin. Padahal dia cuma nanya. Terjadi perbedaan. Suatu kali, ini cerita yang lain lagi. Suatu kali, sahabat Nabi mengadakan perjalanan perang, mengepung sebuah perkampungan yang dihuni oleh orang Yahudi yang berkhianat terhadap perjanjian Piagam Madinah. Kata Nabi begini, cepat kalian kepung desa tersebut, desa orang Yahudi itu, namanya Bani Quraidah, desa Quraidah. Secepat-cepatnya, sebelum mereka sadar bahwa mereka mau kita serang, secepatnya harus kalian sampai di sana. Kalau perlu, jangan sholat asar sebelum sampai di sana, kata Nabi begitu. Perintah Nabi begitu. Jangan sholat asar sebelum kalian sampai di perkampungan Bani Quraidah itu. Siap, berangkatlah mereka. Teman kudanya lari kencang-kencangnya. Ternyata perhitungan Nabi mungkin sedikit melanggar, karena perkampungan Bani Quraidah itu jauh banget ternyata. Sampai mau matahari terbenam belum sampai tiba, belum ada. Nah, sahabat lagi bilang, kita kan belum sholat asar. Tapi kan kata Nabi, temannya jawab, kata Nabi kan kita jangan sholat asar sebelum sampai di sana. Nah, berbeda pendapatlah mereka. Satu kelompok di antara mereka bilang, ya kan Nabi maksudnya kita mau cepat. Tapi kalau ternyata emang nggak sampai juga, ya kita sholat asar dong. Masa kita nggak sholat asar? Yang lain menjawab, dulu. Dia kan Nabi. Yang ngatur sholat kita siapa? Kan Nabi. Ya kan? Kalau dia bilang jangan sholat asar, ya udah, kerjakan. Akhirnya sebagian sholat di tengah jalan, berhenti sebentar, sebagian lagi langsung sana. Walaupun sampai sana sudah lewat isya. Barulah mereka sholat asar di sana. Nah, yang benar siapa nih? Gitu kan, ngadu mereka kepada Nabi setelah proyek itu selesai. Peperangan itu selesai. Gitu. Tendernya. Kata Rasulullah, kalian mana yang tadi sholatnya di jalan? Nah, kalian benar, sesuai dengan aturan dasar dari sholat, ya waktu asar itu emang sebelum matahari terbenam. Benar. Mana yang kelompok yang sholatnya di sana itu? Kalian juga benar. Kenapa? Kalian sudah menjalankan apa yang saya perintahkan. Jadi dua-duanya enggak sama. Itu yang namanya perbedaan pendapat. Dan mereka tidak harus berperang atau berpencaran atau berpecah-pecah. Itu terjadi di kalangan sahabat di mana Rasulullah masih hidup. Di mana Rasulullah masih hidup, itu terjadi. Antara sahabat dengan Rasulullah terjadi perbedaan pendapat. Bahkan kadang-kadang yang salah Rasulullah. Nah, pernah suatu ketika dalam perang Badar, Rasulullah mengumpulkan semua tawanan perang. Ini tawanan-tawanan perang itu orang kaya dan masih famili semua. Ya, masih famili semua. Lalu Rasulullah berkumpul dengan para sahabat musyawarah. Enaknya ini tawanan kita apain? Umar katakan, ya Rasul, perang belum usai. Kepala mereka kita copot dari badannya. Bunuh semua. Wah, ramai sahabat. Terus Abu Bakar bilang, ya Rasul, kita ini kan masih butuh orang masuk Islam. Kita kan diutus, Anda kan diutus oleh Allah untuk menjadi nabi yang rahmatan lil alamin. Ya kan? Top mereka sekarang sudah tidak mampu di depan kita. Kita lepas saja. Yang penting mereka harus membayar uang tebusan. Uang ini bisa kita gunakan buat pembangunan fisik kita di Madinah dan sebagainya. Top mereka juga orang kaya. Kita tawarkan mau masuk Islam silakan Islam. Tapi kalau nggak mau masuk Islam kita lepas. Tapi mereka perlu bayar uang tebusan. Dari dua ini, Rasulullah melihat kayaknya Abu Bakar lebih konstruktif nih. Usulnya. Oke, kata Nabi, kita lepas. kita lepas, kita minta uang tebusan. Tidak lama kemudian turun wahyu. Maka dari nabi jin aliyaku dalam bul astral. Tidak pantas bagi seorang nabi untuk punya tawanan sementara perang masih berlangsung. Artinya apa? Allah perintahkan bunuh semua tawanan itu. Karena perangnya masih berlangsung. Kalau perangnya sudah usai, mereka sudah nyerah kalah. Nah itu baru. Ini peperangan masih berlangsung dan mereka kemudian ada yang tertangkap, harusnya memang dibunuh. Ternyata Allah menghendaki perang itu harus langsung dikerjakan dan sebelum usai, sebelum semuanya menyerah total, perangi terus sampai mereka betul-betul kapok. Karena ini pengkhianat urusannya Yahudi, Yahudi yang sekarang Israel ini. Kalau belum sampai nyerah total seluruhnya, perang terus. Begitu perintah dalam surat Al-Anfal itu begitu. Bahkan Nabi pun minta-minta ampun kepada Allah saat itu juga. Ya, ternyata pendapatnya Nabi itu salah, pendapatnya Umar itu benar. Dan Umar ternyata sendirian. Seluruh ahli syura itu sepakat dengan apa yang dikatakan Abu Bakar dan Nabi Muhammad, berbeda dengan Umar yang cuma sendirian. Akhirnya Nabi berkata, seandainya dari langit turun azab, pastilah semua kita mati semua kecuali Umar yang masih hidup. Kenapa? Hanya Umar yang idenya itu sama dengan ide dari langit. Umar itu sahabat Nabi. Kadang-kadang cara berpikirnya itu gak sama dengan Nabi. Bahkan seringkali Umar itu belum lagi wahyu turun, dia sudah ngusulin duluan. Gak lama wahyu turun, sama dengan maunya Umar. Masalah ada banyak hal. Nah ini kita gak melihat bagaimana, kita lihat satu kesimpulannya bahwa di zaman Nabi, perbedaan pendapat antara Nabi dengan sahabat, antara sahabat dengan sahabat, itu sudah terjadi. Sekarang kita naikin lagi sedikit. Nabi dengan Nabi ternyata juga sering terjadi perbedaan pendapat. Misalnya Nabi Sulaiman alaihissalam dengan bapaknya Nabi Daud. Itu kan dua-duanya raja, dua-duanya hakim, memutuskan perkara di tengah masyarakat. Ketika Nabi Daud mengatakan A, ternyata Nabi Sulaiman bilang B. Gak sama. Nabi Musa dengan kakaknya, siapa namanya? Nabi Harun. Musa, ini tadi gayanya gaya jagoan. Ya. Pokoknya kalau ada umat yang macam-macam sikap. Kalau Nabi Harun lebih mendekatkan personal, persuasif dia, lebih lembut. Suatu hari Allah memanggil Nabi Musa naik ke atas Bukit Kurdina untuk menerima Ten Commandments, 10 perintah Tuhan. Kata Musa, "Run, atur ya umat kita, ya, jangan sampai ada yang macam-macam. Kalau ada yang macam-macam hajar aja." Berangkatlah Nabi Musa. Begitu dia turun, ternyata umatnya macam-macam. Nabi Harun tidak bisa berbuat apa-apa karena terlalu lembut dia. Yang diomelin itu bukan umatnya, dicari. Mana Harun? Sini, tarik jenggotnya sama kepala ini. Tarik juga sama Nabi Musa. Bagaimana sih kamu? Udah saya pesan kamu, jangan kasih hati mereka. Ini yang rugi di umat kita nih. Jadi memang harus dikerasin. Kata Harun, ya, tapi kan kita juga harus berikan pendekatan yang baik. Enggak semuanya harus selalu begitu. Berantemlah Musa dengan Harun di situ. Itu adik sama abang, dua-duanya nabi. Gitu kan? Berantem juga. Ternyata bukan hanya sahabat, bukan hanya nabi yang suka berbeda pendapat. Rupanya di atas nabi, yaitu para malaikat, juga seringkali terjadi perbedaan pendapat. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah dengar cerita tentang seorang penjahat yang pernah membunuh 99 nyawa. Dia mau tobat, tapi kata si pendetanya, 99, satu aja lu bunuh. Gua gede banget dosanya. Ini 99, susah ada tobatnya kalau 99. Kesel nih gitu kan, hajar sekalian jadi 100 gitu kan. Tapi si penjahat ini pengen tetap ingin tobat. Datang lagi dia kepada seorang ahli dakwah yang baik, aku gitu. Kemudian kata ahli dakwahnya bilang apa? Jangankan 100, seluruh dunia ini pernah kau bunuh, tapi kalau kamu ingin tobat, Allah pasti terima tobat. Tapi dengan satu syarat. Apa syarat? Tinggalkanlah negerimu itu yang memang biang preman di situ, biang orang rusak, biang macam-macam itu, pindah ke satu lingkungan yang baik, yang Islam. Oke, saya siap. Jalan, dan di tengah jalan Allah cabut nyawanya. Nah, di sinilah ceritanya mulai. Malaikat rahmat datang. Sungguh beruntung kau nak. Seumur hidupmu belum pernah kamu melakukan kebaikan. Kamu tobat. Sekarang kamu, ayo saya antar ke dalam surga. Begitu mau dibawa rohnya ke surga, datang malaikat azab. Bentar, tunggu, sabar dulu. memang benar dia sudah taubat, tapi coba tolong periksa kitab kebaikannya dia, catatan amal baiknya dia ada enggak? Ya enggak ada, orang dia baru taubat. Nah, enggak bisa dong, dosa-dosanya yang lalu itu mau diapain gitu. Dia pernah bunuh orang, dia pernah bikin jadi seorang jadi yatim, pernah membuat orang wanita jadi janda, pernah membuat sebuah keluarga menangis dan sebagainya, ini enggak bisa begitu aja. Dia harus tebus dulu semua dosanya di neraka. Kalau sudah ketebus, baru bawa ke surga boleh. Urusan saya ini. Urusan saya. Ah, ributlah dua malaikat. Yang satu bilang langsung surga, yang satu bilang mampir dulu neraka. Nah, baru kemudian Allah putuskan di antara mereka itu udah syukur aja jaraknya, mana yang lebih dekat. Ternyata lebih dekat ke tempat yang lebih baik, dan akhirnya Allah yang putuskan, oke, bawa langsung surga. Gak usah pakai mampir neraka. Kalau tidak bisa begitu, alhamdulillah. Tapi ceritanya bukan itunya. Ceritanya bahwa malaikat pun bisa berbeda pendapat. Jadi kalau para ulama berbeda pendapat, nabi berbeda pendapat, malaikat berbeda pendapat, alangkah wajarnya kalau kita yang hidup sudah tidak ada nabi lagi, sudah 14 abad lamanya nabi sudah tidak ada. Kalau kita berbeda pendapat hari ini, amat-amat wajar. Sangat wajar dan boleh-boleh saja berbeda pendapat. Dengan syarat perbedaan pendapat itu harus merujuk kepada Al-Quran dan Hadis. Emang bisa orang kalau merujuk pada Quran dan Hadis tapi hasilnya beda? Bisa. Dan memang harus beda. Harus di sini maksudnya selalu terjadi perbedaan. Sebagai contoh yang sederhana, di dalam Al-Quran berkali ini Allah Subhanahu wa Taala berfirman begini: Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathatu. Wanita-wanita yang dicerai oleh suaminya, maka masa iddah mereka, atau masa iddah ya, masa di mana mereka tidak boleh menikah dulu ya, itu adalah 3 kali kuruk. Sebutnya 3 kali kuruk. Nah, 3 kali kuruk ini apa? Para ulama kemudian berbeda pendapat, lalu mereka mencari orang Arab yang paling ngerti bahasa Arab dan ditanya, kuruk itu artinya apa? Kata orang Arab, kuruk itu artinya ada 2, Pak. 1 artinya haid, masa haid. Terus yang satunya, masa suci dari haid. Jadi ya itu satu kata yang bisa digunakan untuk 2 hal yang berlawanan secara sekaligus. Ini sering kita juga lihat di dalam bahasa Indonesia juga ada. Misalnya kata acuh. Saya bertemu dia tapi dia acuh. Saya bertemu dia tapi dia tidak acuh. Acuh dan tidak acuh, dua-duanya sama artinya. Padahal itu kan berlawanan. Nah, dalam Al-Quran itu ada kata-kata yang namanya kuruk. 1 artinya itu masa haid 7 hari kira-kira. 1 lagi artinya masa suci dari haid 23 hari. Jadi yang mana yang kita pakai? Enggak bisa selesai. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat itu dengan kata-kata kuruk yang artinya bisa haid, bisa suci. Itu contoh. Jadi sangat mungkin Qur'annya sama, ayatnya itu juga, tapi kesimpulan yang ditariknya berbeda. Itu contoh sederhana di Al-Quran. Kalau di hadis ada contoh yang mungkin sering kita temukan sehari-hari begini. Tidak ada ayat Quran dan tidak ada hadis yang menyebutkan bahwa daging anjing itu najis, keringat anjing itu najis. Yang ada hanyalah air liur anjing itu najis. Ya. Dengan bunyinya idza walabal qalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu tab'an qulahun nabiy qol. Kalau ada anjing memasukkan moncongnya ke dalam air, air yang apa ada di bakom, di ember dan sebagainya, dia masukkan moncongnya untuk minum, maka bakom itu, tempat air itu menjadi najis. Dan cara membersihkannya adalah dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Itu hadisnya, sahih. Semua ulama sepakat hadis ini sahih. Cuman mereka tidak sepakat untuk mengambil kesimpulannya. Apa kesimpulannya? Jadi yang najis itu apanya? Nah, kalau Imam Malik bilang hadis itu jelas-jelas menyebutkan bahwa yang najis itu adalah air liurnya anjing. Ya kan? Tapi kalau kata Imam Syafi'i, tahu. Yang najis bukan hanya air liurnya, tapi seluruh anjingnya itu, seluruh keanjingannya itu. Ya, itu najis juga. Loh, kok bisa begitu? Sekarang begini. Air liur itu datangnya dari mana? Dari perut kan? Dari perutnya anjing. Nah, berarti kalau air liur itu najis dan dia sumbernya dari dalam perut, maka semua yang ada di perut, yang mampir di perutnya itu najis. Nah, dari perut itulah anjing itu bisa tumbuh. Dagingnya tumbuh dari situ, tulangnya dari situ, bulunya dari situ. Kan tumbuh dari sesuatu yang najis. Bahkan kalau anjing itu berkeringat, itu kan juga dari air yang dia minum masuk ke dalam, airnya kan najis. Artinya, bukan hanya air liurnya saja harusnya. Secara logika, seluruh tubuhnya pun juga mengandung najis. Ini logikanya Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut Imam Malik, enggak. Bunyi dalilnya air liurnya yang najis, berarti hanya air liurnya. Terus dagingnya enggak najis. Terus kulitnya tidak najis, bulunya tidak najis, keringatnya tidak najis, air kencingnya enggak juga. Nah, gitu. Karena dalilnya air liur, ya sudah air liur. Gitu. Kita lihat hadisnya sahih, semua sama-sama sahih, semua mengatakan oke, okay, tapi cara menarik kesimpulan hukumnya berbeda lah mereka. Itu. Contoh yang lain lagi, kembali ke Al-Quran. Kalau orang sakit, tidak puasa, apa yang harus dilakukan? Mengganti di hari lain dengan cara berpuasa. Orang sakit, kalau orang sudah jompo, sudah tua, tak mampu lagi untuk berpuasa dan mengganti di hari yang lain, apa harusnya dia? Bayar fidyah. Oke. Sekarang bagaimana dengan seorang ibu yang sedang hamil atau sedang menyusui? Bolehkah dia tidak berpuasa? Jawabnya boleh, karena dia sedang hamil. Ya kan? Dia termasuk orang yang mendapatkan uzur. Cuma para ulama berbeda pendapat ketika konsekuensi menetapkan konsekuensi apa yang harus dilakukan bagi seorang ibu yang sedang hamil atau menyusui ketika dia tidak puasa. Sebagian ulama bilang, ini ibu yang sedang hamil ini dia sama dengan orang sakit. Sehingga kalau dia mau menggantinya adalah dengan cara berpuasa di hari yang lain sebagaimana orang sakit. Tapi ulama yang lain bilang, oh enggak, dia enggak sakit. Coba lihat tubuhnya, ada yang sakit enggak? Enggak. Yang membuat dia tidak puasa itu karena dia khawatir bayi dalam janinnya itu tidak kuat karena enggak dapat suplai gizi yang baik. Jadi secara fisik dia tidak sakit. Maka dia dimasukkan ke dalam kelompok orang yang tidak mampu berpuasa. Jadi bagaimana cara bayarnya? Bayar fidyah saja, tidak perlu dengan mengganti puasa di hari yang baik. Datang Imam Syafi'i, Anda bilang begini, Anda bilang begitu, siapa tahu salah, siapa tahu ente juga salah. Terus jadi gimana? Dua-duanya aja, bayar kodok juga, bayar fidyah juga, itu lebih aman katanya gitu. Jadi ada tiga pendapat dalam hal ini tentang ibu yang menyusui atau ibu yang sedang mengandung anak. Tidak ada yang mereka perdebatkan dengan kesahihan ayatnya, karena semua ayat Quran semua sepakat. Dan ketika suatu hadis itu mereka sepakati kesahihannya, tetap saja masih ada suatu masalah, yaitu bagaimana cara mengambil kesimpulan hadisnya. Nah, kadang-kadang perbedaan pendapat itu begitu sebabnya, tapi kadang-kadang juga memang karena masing-masing ulama itu berbeda dalam menentukan sebuah hadis, derajat sebuah hadis. Karena hadis itu ada yang sahih, ada yang dhaif, bahkan ada yang palsu. Gitu. Kalau yang palsu, yang dikarang oleh manusia, semua sepakat nggak usah dipakai. Sekarang mereka berbeda pendapat dalam antara sahih dengan dhaif, dengan tengah-tengahnya itu hasan. Berbedanya bagaimana? Kadang-kadang seorang ulama, misalnya Bukhari, Imam Bukhari, mengatakan ini hadis sahih, maka dimasukkanlah dalam kitab sahihnya dia, Troh Sahih Bukhari. Temannya yang kalibernya juga tak kalah hebat, Imam Muslim, mengatakan enggak, menurut saya hadis ini enggak sahih, maka hadis itu enggak dimasukkan ke dalam kitab sahihnya Sahih Muslim, enggak ada. Dan kadang-kadang kebalik, kata Imam Muslim, saya yakin 100% hadis ini sahih, jadi saya masukkan ke dalam kitab sahih. Sahihnya dia namanya Sahih Muslim. Bukhari bilang kalau menurut saya itu enggak sahih. Jadi enggak ada di dalam kitab Bukhari. Jadi banyak hadis yang hanya ada di Muslim saja, hanya ada di Bukhari saja. Banyak. Walaupun ada juga hadis yang ada di dua-duanya. Nah, kalau ada di dua-duanya itu sering kita sebut dengan istilah muttafaqun alaihi. Bukhari dan Muslim sepakat mengatakan bahwa hadis ini sahih. Kita lihat sekarang si Pak Bukhari yang luar biasa hebatnya ini, yang paling ahli dalam bidang hadis, ternyata belum tentu sama pendapatnya dengan Imam Muslim yang juga ahli juga. Gak sama ketika menilai suatu hadis. Dan ternyata ulama hadis itu gak cuma dua itu kan, ada puluhan, ratusan, bahkan ribuan. ketika mereka menilai suatu hadis, kadang-kadang dia bilang sahih, kadang-kadang temannya bilang enggak. Nah, contoh aplikasinya sekarang adalah masalah qunut yang tadi kita bahas pertama kali. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dia ulama fikih juga, sekaligus juga ulama hadis yang paling tahu apakah suatu hadis itu sahih atau tidak. Menurut Imam Syafi'i, ada sebuah hadis yang menyebutkan begini, bahwa Rasulullah SAW kalau sholat subuh, dia melakukan qunut di rakaat yang terakhir, dan itu dilakukan beliau sampai beliau wafat. Menurut Asy-Syafi'i, hadis ini 100% sahih. Tidak ada alasan untuk mengatakan tidak ada qunut. Itu kata Imam Syafi'i. Dan orang tidak bisa bilang, ah, lu kagak ngerti, tidak bisa bilang begitu. Karena Imam Syafi'i tokoh besar. Tetapi gurunya Imam Syafi'i, yang di mana dulu yang saya pernah belajar waktu masih muda kepada sang guru, yaitu Imam Malik, mengatakan bahwa hadis tersebut tidak sahih. Menurut saya hadis itu dhaif. Dhaif, enggak bisa dijadikan landasan. Sehingga apa? Kata Imam Malik, kalau sholat subuh pakai kunut-kunut segala itu bid'ah. Itu mau ngarang-ngarang saja itu. Enggak ada Rasulullah pernah melakukan seperti itu. Nih, Imam Syafi'i dengan Imam Malik ini guru dengan murid, dua-duanya ulama besar dan hubungan mereka sangat akrab. Kata Imam Malik, saya tidak pernah punya murid atau tidak kenal dengan seorang ulama yang sangat luas dan dalam ilmunya kecuali Syafi'i. Emang dulu dia pernah belajar sama saya, tapi sekarang dia sudah jadi guru besar, hebat. Saya salut banget sama Syafi'i. Dan Syafi'i mengatakan, saya tidak kenal orang yang lebih hebat ilmunya daripada saya kecuali guru saya, Imam Malik. Dua-duanya saling memuji, tapi mereka tetap saja berbeda pendapat dalam hal-hal tertentu, salah satunya masalah qunut. Sehingga kalau kita bilang sekarang kenapa ada orang yang qunut, kenapa ada yang tidak qunut, sebenarnya urusannya Imam Malik dengan Imam Syafi'i dulu. Bukan urusan N2 atau Muhammadiyah, tidak ada urusan dengan N2 atau Muhammadiyah. Ya, gitu. NU tidak pernah mengeluarkan sebuah keputusan tentang harusnya qunut, dan juga Muhammadiyah belum pernah mengeluarkan keputusan tentang tidak wajibnya qunut, tidak ada. NU itu cuma ormas, begitu juga Muhammadiyah cuma ormas. Yang diurusin itu masyarakat, bukan urusan fikih dan sebagainya. Di dalam NU tidak ada ulama sekali berimam Syafi'i, dan di dalam Muhammadiyah tidak ada ulama sekali berimam Malik. Itu urusan zaman dulu, abad pertama, kedua Hijriah. Kalau sekarang kita bilang, oh lu persis lo, enggak kunut misalnya itu, bukan kepersisannya gitu. Kebetulan saja, orang yang sangat berpengaruh di persis itu berpendapat seperti pendapat Imam Malik misalnya. Kebetulan saja orang yang sangat berpengaruh di NU itu berpendapat seperti pendapatnya Imam Syafi'i. Kebetulan gitu. Tapi bukan menjadi hak prerogatif dari masing-masing ormas. Itu urusan ulama di zaman klasik sebenarnya begitu. Sehingga di hari ini sangat mungkin terjadi ada ulama NU yang tidak qunut dan ada ulama persis yang qunut. Sangat mungkin terjadi hal seperti itu. Karena itu bukan hak dari masing-masing ormas. Itu urusan para ulama di zaman yang lalu. Nah, jadi kesimpulan dari apa yang sudah kita bicarakan ini adalah bahwa setiap kali kita melihat suatu perbedaan praktek ibadah di tengah masyarakat, pertama jangan langsung kita salahkan dulu. Ya. Yang paling bagus adalah kita tanya. Nanyanya kepada orang yang lebih mengerti. Pak Ustaz, Pak Kiai, saya melihat ada orang sholatnya kayak gini. Ada nggak sih dalilnya? Ini kalau ulama yang ngerti dia akan coba ke kitabnya dulu, cari dulu dalilnya. Oh ada. Dalilnya begini. Oh, tapi kok di tempat lain tidak? Oh iya, itu perbedaan pendapat. Ada lagi yang mengatakan begini dengan dalil seperti ini. Oh gitu ya, terus saya pilih yang mana? Nah, kalau mau pilih yang mana, itu bebas, kita mau pilih yang mana saja. Yang penting ada dalilnya yang kuat. Kita boleh pilih dalil yang mana saja, boleh pilih pendapat yang paling berat, tapi boleh juga pilih pendapat yang paling ringan ya. Boleh pilih pendapat yang paling banyak dipegang orang, tapi gak ada salahnya kalau kita berpendapat pada pendapat yang dipegang oleh sedikit orang. Gak ada masalah. Yang penting dalilnya ada dan sudah lulus dalam sistem seleksi pencariatan. Artinya yang mengatakan begini atau begini seorang ulama yang punya otoritas dan kapasitas dalam bidangnya. Jangan nanya tentang hukum agama kepada bukan ahlinya. Nanya kepada insinyur bangunan, salah ya. Nanya masalah fikih kepada sastrawan, juga salah. Orang yang belajar sastra, jangan ditanya fikih. Kenapa? Karena dia akan ngabur. Temannya bapak dan ibu saya itu si siapa namanya pernah jadi presiden Abdurrahman Wahid itu pernah belajar sampai ke Mesir sampai ke Irak. Tapi dia belajar apa di sana? Itu yang perlu kita tanya dulu. oh ternyata dia fakultas adab. Fakultas adab itu mempelajari sastra, seni sastra di Al-Azhar. Kemudian dia bidang kebangsaan mempelajari seni sastra juga. Kalau mau nanya sastra, ya tanya sama Gus Dur, dia jagonya. Syair-syair Arab kuno, syair jahiliyah, syair apa itu, syairnya bangsa jin dan sebagainya, dia mungkin apa? Benar. Saya salut banget. Kalau perlu saya pengen belajar tentang masalah syair-syair, karena penting juga ilmu tentang syair-syair zaman dulu itu penting. Karena untuk mengetahui ayat Quran itu, Quran kan diturunkan dalam bahasa Arab yang di zaman dulu. Kita harus kuasai masalah-masalah syair. Oke. Tapi jangan tanya ke Gus Dur tentang masalah syariah. Kenapa? Dia nggak belajar. Nah, dia nggak belajar tentang ilmu syariah. Sehingga kalau dia ditanya kemudian jawabnya ngawur, yang tahu bukan yang jawab sebenarnya. Nanya. Kenapa nanyanya sama Gus Dur? Nanyanya jangan sama Gus Dur. Saya kalau mau nanya tentang handphone, bolehlah saya nanya sama Anda semua, karena Anda orang Telkomsel. Ini gimana sih caranya dan sebagainya gitu. Tapi kalau saya tanya tentang cara wudhu, mungkin kebalik. Saya nanyanya bukan kepada karyawan Telkomsel, saya nanya kepada kiai atau ustaz yang memang ahli bidangnya. Nah, kira-kira begitu. Jadi yang paling bijak, kita jangan menyalahkan orang dulu ketika melihat ada sesuatu yang salah, tapi kita harus kembalikan sesuatu pada tempatnya. Itulah mungkin sebagai sedikit apa yang bisa saya sampaikan. Barangkali kalau ada mau tanya jawab silakan. Sampai jumpa. Satu. Ya. Ya, ada waktu 5 menit pun tanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda dari Center Telkomsel. Ini Pak, saya mau tanya, kalau kita lihat di masyarakat kan banyak ormas-ormas juga. Nah, bapak-bapak bilang tadi kalau kita menemukan suatu perbedaan, itu kita nggak susah menyalahkan. Tapi ini saya menemukan kita nggak menyalahkan perbedaan itu gitu. Ada ormas yang berbeda dalam hal beberapa cara menjalankan agama, tapi dan sebaliknya mereka mengkafirkan kita. Mungkin bapak bisa tahu ada beberapa ormas yang seperti itu. Misalnya dia berbeda di dalam masalah pemahaman terhadap istilah jamaah seperti tadi ayat surat Ali Imran ayat 3 tadi tentang jamaah itu dia menyikapinya berbeda. Lalu kemudian tentang baiat. Tapi mereka, kita sih anggap mungkin itu pemahaman mereka untuk hormat mereka gitu. Tapi sebaliknya mereka itu mengkafirkan kita gitu. Nah itu bagaimana kita menyikapi hormat-hormat seperti itu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang tadi kita bicarakan, semesta bicara kita tentang masalah perbedaan pendapat, itu lebih kepada masalah fikih, masalah ibadah ritual, tentang sholat, tentang puasa, zakat, yang begitulah. Tapi kalau yang tadi Pak Ananda mengatakan, itu lebih kepada masalah akidah. Masalah akidah. Nah, dalam masalah akidah ini sebenarnya kita sudah punya rambu-rambu besar yang dengan mudah kita bisa bedakan mana yang benar, mana yang sesat. Itu dengan mudah bisa kita ambil kesimpulan. Jamaah yang mengkafirkan sesama umat Islam itu sudah pasti sesat. Sudah, kita nggak usah ribut lagi sudah pasti sesat. Kenapa? Karena keislaman seseorang itu tidak ditentukan dari dia ikut kelompok mana. Tidak ditentukan oleh dia ikut kelompok mana. Pokoknya orang itu Islam manakala dia lahir, begitu dia lahir orang itu Islam. Nanti begitu dia mulai akil balik, kalau dia dibaptis masuk Kristen jadilah dia Kristen, kalau dia dibaptis jadi Yahudi jadilah Yahudi, kalau dia diarahkan kepada agama yang lain apapun itu namanya jadilah dia beragama selain itu. Tapi ketika dia tetap tumbuh sebagaimana adanya sesuai fitrah waktu dia lahir, dia muslim pada fitrahnya. Nah, kemusliman itu tidak akan hilang dari kita kecuali kita melakukan hal yang bersifat murtad secara langsung. Misalnya apa? Mengatakan Tuhan itu tidak ada, murtad. Mengatakan Tuhan itu dua, murtad. Tidak mengakui Muhammad, murtad sebagai nabi. Tidak mengakui Quran sebagai kitab suci, murtad. Jelas, rukun iman yang enam itu. Tapi kalau kita enggak mengakui Pak siapa misalnya, lalu kita tidak berbaiat kepada dia, tidak ikut satu jamaah tertentu dan sebagainya, itu tidak bisa dijadikan sebagai bahan untuk memurtad-murtadkan orang atau mengkafirkan orang. Itu sudah pemahaman yang baku, sudah baku. Jadi kalau kita ketemu dengan kelompok yang seperti itu, jelas itu adalah kelompok yang tidak bisa diterima akidahnya ketika dia mengkafirkan orang lain. Ketika dia mengkafirkan orang lain. Nah, apa sikap kita? Pertama, kita enggak usah kecil hati dibilang kafir. Kenapa? Karena pemahaman itu sudah salah, gitu kan? Pemahaman itu sudah salah. Cuma kita juga jangan kemudian membalas mengkafirkan dia juga, gitu. Ya. Tidak perlu, gitu kan? Lo yang kafir, lo, ya udah. Nah, selesai, gitu kan? Sebab apa? Sebab orang yang ikut kelompok seperti itu sebenarnya pemahaman Islamnya terlalu sederhana, terlalu ketek. Saya mungkin akan cerita sedikit apa yang diceritakan oleh Ustaz Hilmi Aminuddin kepada saya. Ketika beliau pertama kali baru pulang dari Madinah, beliau ditangkap oleh penguasa pada waktu itu. Satu sel atau dekat selnya dengan kelompok Imran. Waktu itu kelompok Imran itu kelompok yang sama kayak gitu, yang mengkafir-kafirkan orang. Jadi setiap ada sipir berjalan lewat, itu langsung dikatain, kafir lo, siapa lo, kafir lo, semua kafir gitu. Cuma dia aja yang Islam gitu kan, dan kelompoknya dia. Jadi kalau sholat dia gak mau sholat jamaah di masjid dan sebagainya. Kebetulan Ustaz Hilmi ini termasuk tokoh senior juga di kelompoknya dia dulu. Cuman gak termasuk yang ikut mengkafir-kafir kan. Jadi agak segan lah si Imran ini kepada Ustaz ini. Dan kemudian apa, kalau ketemu gitu kan, pasar tidak menerima kata Imran. Ah, sudah, ntar soalnya enggak sah lagi. Enggak dong, jangan gitu dong, kau sah. Kalau itu mah Islam. Jadi dia ketika dia kesal pada orang lain, gitu ya, tidak mendukung perjuangan dia, dia ponislah kafir. Nah itu adalah sebenarnya satu hal yang terlalu mengada-ada saja, gitu, kan? Terlalu mengada-ada. Dan semua kelompok yang dibaiat sama dia juga kelompok yang pemahaman Islamnya terlalu sederhana. Bahkan bisa jadi suruh baca Quran pun gak bisa. Ini kelompok seperti ini banyak karena dia pintar dalam merekrut orang secara individu. Kalau dalam ilmu MLM itu namanya memprospek. Nah, gitu. Ada sedikit punya semangat keislaman, itu diprospek. Gitu. Diprospek dengan lupa ya, dikasih kacamata kuda, dijejelin dengan berbagai macam doktrin-doktrin yang kelihatannya menarik, gitu kan? Kelihatannya menarik. Seperti ayat Quran semua disebutkan, tapi tanpa menyebutkan rujukannya kemana, karena rujukannya dari dia sendiri. Sampai pada kondisi di mana orang itu sudah tidak bisa menerima apapun dari orang lain kecuali dari si imamnya ini. Nah, kalau sudah sampai pada titik itu, orang itu sudah kayak dihipnotis, suruh joget, suruh nungguin, suruh apapun sudah, karena imamnya yang perintahkan. Sudah, itu tidak ada orang Islam kecuali dia dan gurunya itu. Nah, kelompok-kelompok seperti ini banyak di mana-mana, tapi ciri khasnya adalah kalau kita tantang, ayo debat terbuka, itu nggak berani. Kenapa? Karena ya udah pasti kalah. Dia hanya beraninya memprospek orang awam yang nggak ngerti apa-apa tuh diprospek terus tuh bergerilya. Saya kan kebetulan ngajar di satu sekolah tinggi di STAN, ya, Sutanti itu. Saya punya murid yang bukan nggak ngerti selama apa-apa, tapi dia sudah dibayar. Sudah dibayar dan sudah harus bayar pajak sebulan 2 juta atau 3 juta setoran. Wah, seperti itu kan. Luar biasa, saya bilang, kok kamu tertarik? Habisnya kelihatannya enak di materinya. Bukan enak, emang lagi dijejelin gitu kan. Lagi di, apa namanya, lagi di protek seperti itu. Sampai akhirnya sholat tidak wajib, apa tidak wajib, dan semua orang kafir. Kalau semua orang kafir berarti semua orang hartanya halal boleh diambil. Tapi kalau saya lihat, nanti ujung-ujungnya sama. Sebenarnya pengumpulan dana aja. Sampai ke pusatnya di atasnya itu dananya menggelinding luar biasa. Jadi sebenarnya bukan hanya sekedar kesesatan akidah, tapi sebuah penipuan gaya baru. Bagaimana cara menyedot uang dari khalayak yang banyak dengan memprospek orang berkedok agama. Kalau yang seperti itu saya bilang itu bukan perbedaan, itu memang sebuah kesesatan. Jadi itu sesat. Cuma tinggal bagaimana kita mengkanter ketika orang sedang diprospek, bagaimana caranya agar dia imun, tidak mempan di prospek seperti itu. Oke, ada lagi silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka dari Divisi Customer Service. Saya ingin menanyakan kepada Pak Ustaz, apakah kewajiban pengangkatan khalifah atau imam untuk menerapkan syariat Islam di bawah naungan daulah khilafah rasyidah itu adalah merupakan perkara khilafiyah atau bukan? Terima kasih. Bukan, itu mutlak, wajib. Harus adanya imam itu wajib. Jangankan khalifah, kita jalan bepergian bertiga naik mobil, itu harus ada satu orang imamnya, pemimpinnya, ya kan? Itu harus, apalagi untuk seluruh dunia Islam. Cuma permasalahannya, masalah ngangkat kalimat itu nggak gampang. Saya nggak bisa bilang, hadirin sekalian, karena saya yang paling pintar di sini ya, tolong saya dibayarin saya jadi kalimat. Tolong dibayar, itu nggak bisa gitu, ya kan? Nggak sesederhana itu untuk jadi kalimat, karena itu kan urusannya sedunia. Harus tunjukkan dulu dengan prestasi, prestasi itu dulu, ya kan? Dan pengakuan. Nah itu, prestasinya dia kemudian diakui, oke lah. Gitu. Tapi kalau dia tidak berprestasi, bagaimana orang akan memberikan pengakuan? Membaiat seorang khalifah itu kan membutuhkan pengakuan dulu, gitu kan? Diakui oleh segenap umat Islam. Nah, gitu. Katakanlah minimal 50% dari umat Islam mengakuinya, mungkin bisa. Tapi kalau orang tidak dikenal, unknown, ya kan? Siapa, gitu kan? Kalau dia nggak punya prestasi apapun, tiba-tiba ngangkat diri jadi khalifah, ya saya juga bisa, gitu. Nanti walaupun jadi banyak nomor, gitu. Nah, jadi sebenarnya ada sebuah proses. Proses panjang menuju pada tegaknya kembali khilafah, tapi harus dibuktikan dengan prestasi. Nah sekarang yang perlu kita berlomba untuk mendapatkan prestasi itu, ya mungkin bukan kita, bukan generasi kita, bisa generasi berikutnya dan sebagainya. Tapi bahwa hal itu wajib, iya, pakat, bukan masalah khilaf. Tidak ada yang berbeda pendapat bahwa kita masalah harus punya satu khilafah, satu pimpinan, satu negara, satu ibu kota, satu kekuatan. Itu pasti, ya kan? Mungkin namanya tetap Indonesia, tetap Malaysia, tetap apa sebagai negara bagian, tapi seluruh dunia Islam, 120 negara Islam bersatu punya federasi, misalnya begitu, federasi umat Islam. Nah gitu kan, ada pimpinannya, ada gedung putihnya lah misalnya gitu, ya kan, ada multi pasukan multinasionalnya misalnya gitu dan sebagainya, itu harus ada emang, karena itulah yang kita miliki sebelum kita dijajah, dipecah-pecah oleh Belanda atau Inggris dan sebagainya. 300 tahun yang lalu kita punya itu khilafah Islamiyah di Turki, pusatnya di Turki. Seluruh kerajaan yang ada di Nusantara atau yang ada di seluruh dunia itu berbaikat kepada khilafah yang ada di Turki. Sultan Abdul Hamid II itu yang terakhir itu masih dibaikat oleh umat Islam seluruh dunia. Tapi begitu datang Portugis, Belanda, Inggris, Jepang ke negeri kita, dipecah-pecahlah negeri-negeri Islam, akhirnya jadi nation kecil-kecil seperti Indonesia, Malaysia dan sebagainya. Tidak menutup kemungkinan bahwa kita akan bisa kembali lagi menghidupkan kembali khilafah Islamiyah itu, tapi yang penting prestasinya dulu. Bisa nggak kita bikin khilafah di dalam hati kita? Itu dulu. Hasan Al-Hudaidi, pemimpin Ikhwan Muslimin yang kedua, itu pernah berkata begini: Aqimu daulatal Islam fi qulubikum satakun fi ardikum. Dirikan dulu negara Islam di dalam hatimu, baru dia akan tegak di negara. Kalau di dalam hati kita tidak bisa dirikan daulah Islamiyah, artinya pribadi kita ini menjadi pribadi Muslim, nggak mungkinlah kita bisa bikin khilafah. Setelah diri itu kan keluarga, bisa nggak kita bikin negara Islam di dalam keluarga kita? Setelah keluarga kan masyarakat dan seterusnya sampai pada tingkat seluruh dunia Islam. Itu langkahnya. Tapi kalau kita bermimpi di siang bolong, hari ini kita akad, siapa khalifahnya, besok semua orang memberikan ketaatannya, perlu belum tentu dan tidak akan mungkin terjadi. Karena masing-masing akan berbuta. Nah yang penting sekarang kita bekerja dan bekerja sampai kelihatan hasilnya. Nanti suatu ketika Allah akan luluhkan hati kita dan kemudian menyatulah. Penyatuan itu tidak harus dengan cara membubarkan apa yang sudah ada, kan bisa saja bersatu. Buktinya umat Islam sekarang punya partai berapa di Indonesia? Taruhlah 5 atau 6 gitu kan. Kalau dalam satu konteks tertentu dalam kondisi tertentu ternyata Allah luluhkan hati para pemimpin partai Islam itu, lalu mereka berbaikat, oke, kita tentukan saja semuanya ini demi kepentingan umat Islam. Itu gampang. Tapi yang penting setelah itu what next gitu. Partai Islam itu sudah bisa belum menyelesaikan masalah ekonomi umat misalnya? Bisa nggak partai Islam itu bikin Telkomsel 10 kali lebih hebat dari Telkomsel? Bisa nggak? Gitu kan? Kalau yang ada sekarang ini kan nggak bisa gitu. Kita ini semua punya SDM banyak tapi tidak bisa dimanage dengan baik. Umat Islam itu punya orang paling pintar banyak. Jangankan yang sekedar bisa jadi dalam bidang IT dan sebagainya, terkadang untuk bikin nuklir pun kita punya. Bukan hanya Iran yang punya, Indonesia kita punya 10 sampai 15 doktor fisika nuklir dan seluruhnya itu aktif di Jawa. Kita punya. Dan kalau kita mau bikin bisa. Cuma masalahnya mampu nggak kita memanagenya. Nah gitu. Kalau SDM-nya kita punya banyak. Cuma tinggal bagaimana memanagenya. Itu aja. Masih lagi? Ya. Yeah. Yeah.